terbawa serta samudra cinta, aku pun dalam terbuai. Mungkin tak tiba saat ku jatuh cinta yang sesungguhnya, dan cintamu pun nyata ku rasa, ku bahagia. Sesungguhnya